بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد على كل حال اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله segala puji yang mustahak bagi Allah Jalla Jalaluh pada perjumpaan kita yang mulia ini dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla Jalaluh boleh sama-sama kita sahuti perintahan Allah Subhanahu wa taala di dalam dia serukan kita supaya kita menututi ilmu pengetahuan sebagai asas seseorang muslim yang hendak jaganya diri daripada kesamaran-kesamaran yang berlaku yang banyak pada akhir zaman kerana pertemuan di antara al-haqqi wal-batil dia tak akan sudah-sudah sehingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hari kiamat nanti. Dan kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam perlu kita meningkatkan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Tak mungkin sama sekali umat tadi hendak terlepas diri daripada kesamaran-kesamaran yang berlaku yang ada di dalam udara sekarang dengan cara kuat, malaikat kita kena ubah cara ubahnya sistem dalam masalah kita, pemikiran kita dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala tutup daripada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tak ubahkan keadaan suai kita daripada tak tahu kepada tahu, daripada duduk di dalam kesamaran kepada lepas diri daripada kesamaran, malaikat kita sendiri kena usaha. Ini ialah sistem di dalam dunia. Tak sama sekali keluar daripada ini, malaikat kita kena mengambilkan dengan al-asbab. Terima kasihlah kepada negeri Perlis kita ni yang mengadakan program seumpama ini ni supaya kita umat Islam yang berpegang kepada al-Islam sahih boleh kita tengok perkembangan dan boleh kita lihat dengan mata kepala daripada ikhwah al-muslimin muslimat yang berpegang teguh kepada dasar al-Islam yang asal boleh berkumpul satu tempat. Ini adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah perbuatan ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahil 'aqibatul umur." Mereka ya Allah Subhanahu wa taala berinya kuasa ada di dalam tangan dia. Dia gunakan kuasa untuk menegakkan akan syiar lambang al-Islam yang besar iaitu as-salah dan menunaikan az-zakah, suruh dengan baik teguh daripada perkara-perkara yang menyengahkan dengan ajaran Islam, dan akibat itu akan kembali klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kita mohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala menjagakan Perlis dan Malaysia dengan cara umumnya dan seluruh daripada negara-negara Islam kita daripada afkar pemikiran-pemikiran yang menyeleweng. Allahumma amin. Kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, tak lepas kita daripada sirah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sirah Nabi ini sebagai contoh hidup yang kita sebagai orang yang hidup ni nak pakai hidupan kita, pasti kena lihat kepada sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tidak boleh kita faham dengan cara bagus ataupun hadis Nabi kita alaihi salatu wasallam, malaikan kena proses dengan perlaksanaan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tadi itu ada di Makkah Al-Mukarramah, apakah pekerjaan Nabi? Tidak jadi perkara itu tersunyi di atas orang-orang Islam mengetahui. Kata pada zamannya, ramai di kalangan orang yang fasih gunanya lidah, gunanya bahasa untuk menyerukan manusia kepada ajaran yang dia itu bawa. Quraisy ni memang maklum masyhur, kata lidah-lidah mereka, cara guna bahasa mereka ni tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa taala ni sunnatullah dia nak bangkitkan nabi mana-mana, pastilah dia tadi itu bangkit mengikut keadaan ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit mari dalam suasana orang Arab yang ada pada zaman itu yang fasihnya lidah, tariknya hati-hati manusia kepada kebatilan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak tariknya mereka kepada kebenaran. Cuma Nabi alaihi salatu wasallam ada keterangan di tangan dia, tak serupa dengan kaum musyrikun yang tidak ada keterangan. Ini adalah perbezaan. Dengan sebab itu dia gunakan lidah mereka, bahasa mereka, untuk menerangkan perkara yang dia itu fikir, perkara yang dia itu rasa, perkara yang dia itu dapat daripada nenek moyang mereka, untuk menetapkan kebatilan tersebut. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis yang sahih daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, "Wa innal bayana lasihr." Sesungguhnya keterangan tadi itu seumpama sihir. Tariknya perasaan manusia, akal pikiran manusia supaya nampakkan dengan kebatilan yang orang itu nak bawa. Kalau kita tengok dalam alam dunia hari ini, berapakah cara-cara memikir yang menyeleweng daripada Islam yang sahih, daripada liberaliyah, daripada syuyu'iyah, daripada apa nama sekularisme dan sebagainya, dan berbagai-bagai daripada cara memikir yang menyeleweng daripada Islam yang asli, yang menyeleweng daripada fitrah manusia yang asal, tetapi mereka gunanya lidah, gunanya bahasa, gunanya cara memikir mereka, tariknya manusia tadi itu kepada kumpulan mereka. Kenapa? Mereka ada sumber daripada wahyu Allah Ta'ala, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Tetapi mereka menggunakan kekuatan bayan, kekuatan keterangan yang mereka itu dapat juga daripada izinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dalam dunia ni, kebatilan dan kebenaran Allah Ta'ala belaka yang mengizinkan. Tetapi kebenaran Allah Ta'ala kehendak dia serta Tuhan redha. Dinamakan iradatun syara'iyah. Ada pun kebatilan Allah Ta'ala kehendak juga, akan tetapi Tuhan tidak redha. Dinamakan iradatun kauniyah kalau kita belajar di dalam ilmu al-aqidah dan sebagainya. Maka perlulah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena mengetahui, kata tiap-tiap keterangan bayan, tiap-tiap huraian yang tidak ada berdasar kepada al-kitab wa sunnah, maka kita tak boleh nak guna dia. Walaupun akal kita boleh terima, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayak dalam Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata olehmu ya Rasulullah, aku ni adalah manusia seumpama kamu, makan, minum dan lain-lain lagi daripada sifat kewajipan bagi manusia. Tetapi yang tak samanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa, dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ni satu risalah, satu surat kiriman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu, yakni wahyu, wahyu ni amrun sari', satu urusan yang cepat datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam, buat turun mari kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tadabbur sedikit daripada ayat tadi. Nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Di atas hati engkau ya Rasulullah. Dia tak kata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di atas Nabi Muhammad ataupun di atas dirilah. Ya kata ala qalbik, di atas hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Al-Quran itu kalaulah kita tak beri hati kepada dia, dia tak berguna kepada kita. Dia tak akan berkesan kepada diri seseorang manusia. Cuma bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang, yang tidak ada kesamaran. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan bilisanin arabiyyin mubin? Dalam surah Yusuf Allah Ta'ala kata, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ay tafhamun. Kami menurunkan Al-Quran tadi itu dengan bahasa Arab supaya kamu tadi itu boleh memahami. Kalau gitu, perhubungan al-bayan, keterangan tadi itu dan Al-Quran ini tak lain tak bukan bahasa, cara guna bahasa untuk memahami akan manusia. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Tidaklah Allah Ta'ala utuskan rasul mana-mana kepada umat manusia malaikat dengan bahasa kaum itu, supaya لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, supaya rasul tadi itu menerangkan kepada umat dia. Kalau gitu, Orang yang menerangkan kebatilan kepada manusia, manusia akan apa? Bagaimana ahlul haq, orang yang benar, yang berpegang kepada dasar Al-Kitab wa Sunnah, kalaulah kita tak guna lidah kita, tak guna bahasa kita, percakapan kita, yang keluar daripada pahaman yang salim. Pahaman yang logik tadi itu betul dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti dia kena dapat daripada ilmu yang benar. Berhubungan akal fikiran kita nak faham tadi itu benar, pasti kita kena dapat ilmu yang sebenar. Ilmu yang sebenar nak dapat macam mana? Pastilah dapat daripada penyampaian lisan, bahasa, huraian daripada warasatil anbiya. Dengan sebab itu, perhubungan di antara jihadu bil lisan, cara kita nak berjuangkan, nak menetapkan, nak menegakkan akan ajaran Islam dengan lidah kita, pasti kita kena talaqqi ilmu agama dengan cara benar. Agama Islam pasti kena ada guru, pasti kena ada orang yang pelajar dia, talibul ilm, pelajar dia. Kena ada hak ni, pasti. Wa innaka latulaqqal Qur'an, sesungguhnya engkau tadi itu ya Rasulullah talaqqi. Kalimah talaqqi ni majalis seumpama negara kita ni mengadakan. Ni kita tahu kata mari daripada beberapa tempat daripada negara Malaysia dan luar daripada negara Malaysia. Terima kasih dan jazakumullah terhadap jabatan mufti dan sebagainya mengadakan bernamij program sebagai hak kita ada ini. Ini adalah satu kebaikan yang orang belakang akan ikut, dapatlah ganjaran kepada orang yang buatnya kebaikan tersebut. Ad-dalu ala khairihi kafa'ilihi. Orang yang tunjuk kebaikan seumpama dia itu buat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa membangunkan lambang al-Islam, jadi suruhkan dalam Al-Quran, jadi suruhkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia tadi itu bagi dia akan ganjaran pahala, dan orang yang ikut dia pun akan dapat juga pahala, dan orang yang tunjuk hajar dia tadi itu. Dengan sebab itu kita pohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala memberkati perhimpunan kita sekali ini dan kali-kali yang lain lagi. Minta Allah taala mengiadah, mengembalikan perhimpunan kita ni berkali-kali lagi. Allahumma amin. Di dalam Al-Quran yang tertarik ada satu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang fokus kepada jihadu bil lisan. Jihad ni ada beberapa bagai. Memanglah kemocok sekali, yaitu jihadu bin nafs wal mal was silah. Kita menjuangkan, berjuang di atas jalannya Allah taala dengan harta benda, dengan tubuh badan kita, dengan alat senjata. Cuma syarat pastilah kita berjalan belakang al-imam. Bukan kita nak buat dengan cara peribadi. Kalau jihadul akbar, ada apa jihadul bil lisan, cara kita nak jihad dengan cakapan ataupun dengan pen kita, dengan kolam, dengan kalam kita ni, ini tak ada masalah. Boleh kita buat perkara-perkara tersebut. Cuma Allah Subhanahu wa taala royak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala orang musyrikun tadi itu bayangkan dengan beberapa perkara yang terkadang termakan dengan akal fikiran orang lemah-lemah. Orang apabila tidak ada antibodi dalam masalah nak terimanya ilmu pengetahuan, ikut siapa hurai? Ikut siapa bayan? Ikut siapa pun menerangkan hukuman apa-apa pun dia akan terima. Hari ini banyak daripada masalah-masalah yang jadi kesamaran yang umat Islam tadi itu termasuk di dalam dirinya. Memang al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Benda terang daripada benda halal terang. Benda haram apa terang? Tapi benda ada tengah tadi. Di antara benda halal dan benda haram ni ada perkara-perkara yang jadi kesamaran. Tak mengetahuikan perkara tadi itu banyak daripada kalangan manusia. Kerana kita nak buat beza di antara benda-benda dengan benda syubhat ni payah lebih daripada kita nak buat beza di antara benda-benda dengan benda batil. Benda batil memang kita boleh kata-kata ini batil. Tapi asyubhat, terkadang, maaflah. Kita terkadang tukar, bahasa petani kata tukar. Di antara al-khurafat dengan karamat. Tukar di antara masalih al-mursalah dengan al-bid'ah masalah. Ini adalah perkara yang halusi. Memang ahlul ilm, pelajar-pelajar boleh memahami masalih al-mursalah itu apa dia. Tetapi kathir, banyak lagi di kalangan umat manusia tak boleh nak faham masalihul mursalah. Terkadang kita mentakrifkan, mendefinisikan rekaan ni, bid'ah ni capur aduk ikhtilat di antara perkara kata tak ada zaman Nabi. Apabila kita kata tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang akan kata mikrofon pun tidak ada zaman Nabi. Diri engkau sendiri pun tak ada zaman Nabi. Kalau gitu mikrofon dan diri engkau adalah reka'ah juga, bid'ah juga. Famaza taqul, bagaimana kita nak kata? Dengan sebab kita sendiri yang beri definisi terkadang tidak menghalusi. Sedangkan perbezaan di antara masalihul mursalah dengan bid'ah reka'ah ini perkara yang la ya'lamuhunna kathir. Tak mengetahui al-farq bainahuma, perbezaan di antara dua. Amma nak ulang di sini. Banyak majlis dah amma ulang akan ini masalah. Amma nak ulang supaya kita nak tengok sedikit daripada kertas hijau yang kita cedek ni dan apa yang kita nak kemukakan di sini. Al-bida'ah, reka'ah-reka'ah ni tak payah kita faham. Faham yang mudah. Dengan sebab itu kita dengar orang mengajar, orang ceramah daripada asatizah kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita lebih mudah daripada kita baca kitab, baca buku. Terkadang kita baca tapi tak faham. 20 minit kita baca, kita mai duduk depan guru kita 2 minit, kita faham. Ini perbezaan bacaan dengan majalisul ilm, majlis pelajar-pelajar, majlis menuntut ilmu pengetahuan. Al-bidah dengan cara ringkas masa, perkara yang adanya sebab. Sebab ni ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab. Sebab ni apa dia? Yakni kelakuan yang berlaku. Satu perkara, orang panggil asbab. Jamak dia asbab. Sebab itu ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu lalu di atas Nabi. Sebab itu lalu di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada halangan, mani, apa-apa kalau Rasulullah nak ambil sebab tadi itu mai buat amal. Tetapi Nabi tidak ambil asbab tadi, sebab tadi itu, mari buat amal. Kalau Nabi nak buat, tak ada halangnya ke apa. Maka kalau Nabi tinggal, umpama itu panggil tarkun maksud. Tinggal yang ada maksud, yakni wajib kita iktidak dia. Wajib kita ikut ta'asi akan Nabi. Nabi tak buat perkara ni, sedangkan ada asbab. Maka itu siapa dia menghidupkan, ini panggil reka'ah. Ini panggil bid'ah. Contoh. Contoh, maaf, nak sebut. Terkadang setuh sikit. Ya bahasa dia lah, pertemuannya di antara benar-benar dengan tak benar-benar ni, ya kita kena berani sebut. Cuma kita kena qadah. Cakap dengan umat masyarakat, janganlah kita cakap fauqa fuhumihim, atas daripada pahaman mereka. Tak boleh. kita qadakan, terutama syabab, pemuda-pemuda yang jadi pendakwah, hendaklah kita qadakan perkataan kita dengan ummah hadapan kita. Terkadang kita baca dalam buku, masyarakat kita lain. Kita baca halus salaf, orang salaf gitu, orang salaf gini. Orang masyarakat di Malaysia, di Thailand, di Indonesia lain. Dengan sebab itu, kita kena ada dua faham. Fahmuka fil kitab, pahal kita benda yang ada dalam kitab. Fahmuka fil waqi', pahal kita di dalam benda yang ada berlaku sungguh. Supaya kita menurunkan hukum, tak lari, tak meliarkan umat manusia daripada kebenaran. Ini penting kita kena faham. Contoh, buat makan kenduri orang mati. 7 hari, 40 hari, 100 hari, apakah hukum? Kalau kita tengok semua kitab-kitab Jawi, kitab-kitab yang ditulihkan oleh ulama Jawi, belum daripada kita nak jakah pergi pada bahasa Arab, pakat sebulat suara, rangka bid'ah makruhah. Benda makruh, benda yang dibenci dalam agama, benda tu benda ni, tidak ada siapa pun rakyat kata mustahab. Perkara yang ditutup, perkara yang disokong, perkara yang disunat, lah, tidak ada lagu tu. Bukalah kitab mana-mana. Buriyatul Tullab, Syekh Daud, ka Furu'ul Masail, ka kitab apa-apa pun. Iftahu, cuba kita buka. Tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli ilmu, tempat kita ni, ibarat ni macam mana, faham lagu mana. Walakin, akan tetapi kena faham, bil bayyinat, dengan keterangan. Pasti kita nak terima kan daripada huraian, bil bayyinat, dengan keterangan. Sebab itu amal rakyat dah kata, wa innal bayana la sihra. Bayan boleh kita terima, selama mana dia taqayyud, dia berpegang dengan nas, dengan dalil. Kalau keluar tu baik daripada dalil, lah. Okay. Kenapa ulama boleh hukum lagu tu? Hatta di dalam fiqhul manhaji dan lain-lain lagi, itulah pendapat dia, pendapat ulama. Ada ama dengar seorang daripada penceramah jemaah, ama tak ingat nama, dia mengaji di Syria, mengaji di Yaman. Rakyat kata kenduri orang mati ini adalah rekod bidah, dia kata. Kenapa boleh kata gitu? Kerana orang mati zaman Nabi apa panggil asbab. Orang yang meninggal dunia zaman Nabi ada kata ada? Memang ada. Ramah. Kama dia lalu dak 7 hari di atas Nabi? Lalu. 40? Lalu. 100 hari? Lalu. Apakah Nabi buat? Dan suruhnya sahabat Nabi SAW kerja? Lah syak, tidak ada perkara. Sekarang pun tak ada. Ada kehalangan gapa-gapa Nabi nak buat? Tidak. Kalau ada halangan seumpama tarawih, Nabi berhenti. Semaya 4 malam Nabi berhenti. Kerana ada halangan Nabi takut memfardukan. Kama dihidupkan lepas daripada Nabi mati oleh Khalifah Umar ibn Khattab, ini bukan rengkaan. Kerana ada mani', kita kena faham. Kalau gitu, perkara-perkara tersebut tadi, maka ini orang panggil rengkaan. Ada pemasalihul mursalah, benda yang tidak ada zaman Nabi aslan, tak ada zaman Nabi. Daripada mikrofon, daripada kipas angin, daripada ikon, daripada TV, daripada tu, daripada ni, internet dan sebagainya, kereta, mutu, kata lagi. Ada ke tak zaman Nabi SAW asbab? Lah, tidak ada. Mari berlaku lepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah agama Islam menghalangkan perkara tersebut? Abadan tidak. Karena agama Islam sepatut kita boleh pakai yasluh, elok, dan dia tadi itu luas, boleh kita pakai fi kulli makan wa fi kulli zaman. Boleh pakai di mana tempat, di mana masa. Maka umpama perkara tersebut dinamakan masalihul mursalah. Barang siapa meroyak kata mikrofon ni adalah bina'ah. Meja ni adalah bina'ah. Ini yadhaqa uqulun nas. Cakapan yang tidak ada mundhabit, tidak duduk di atas garisan keilmuan. Bukan orang pakar, ada kepakaran. Tidak. Ini kita kena faham. Itu adalah perbezaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mujahadah ataupun jihad bil lisan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 52. Tuhan kata, "Fala tuqa'il kafirin." Janganlah engkau ya Rasulullah mentaati orang-orang yang tidak beriman. Jangan pakai, tidak mentaati ini jangan dengar, jangan pakai huraian-huraian yang dihuraikan oleh orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena huraian mereka sunyi, keluar daripada keterangan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat al-Islamiyah kita ni jadi muskilah. Kerana kita dengar sekadar huraian, dalil ada ke tak? Hak hurai pahaman umpama ni, dalil ada ke tak ada? Dalil-dalil ni apa dia? Ma yuwassiluka ilal matlub. Barang yang nak sampaikan kita kepada matlamat. Matlamat apa dia? Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha, kenapa kita kena pergi di situ? Kerana perintahan Allah Jalla Jalaluh. Allah Ta'ala kata kena, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Turut oleh wahai umat manusia akan perkara yang aku buat turunkan kepada kamu. Jangan ikut yang lain. Ikut hak ni. Tapi, qalilam ma tazakkarun. Sedikit manusia nak boleh ambil pengajaran dengan itu suruhan. Allahumma ja'alna minal qalilin. Belalah sikit pun tak apa, tapi minta Allah Ta'ala you masuk kita di dalam itu zumrah, masuk dalam itu ruang. Kerana hak itulah berjaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan itu perkataan. Fala tuti'il kafirin. Jangan sama sekali engkau tadi itu taati huraian daripada orang-orang yang tidak beriman. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan hendaklah engkau ya Rasulullah juankan ataupun mujahadah ataupun menolakkan akan mereka itu dengan Al-Quran, bihi ay bil Quran, jihadan kabira. Sebab itu kita nak berjihad dengan lisan, pasti kita sebagai orang Islam, adik-adik kita hak mari di sini dan abai-abai kita hak atas lagi tadi itu, daripada ayah-ayah kita yang dihormati, ibu-ibu kita yang dirahmati, pasti kita kena tarbiyahkan diri kita bil Quran. Pasti. Kita tadi kalaulah tak isikan diri kita bil Quran, kita buh gapo dalam dada kita. Syabab, hari ini kita kena mula hifzil Quran. Kena ada Al-Quran di dalam dada kita. Min awalihi ila akhir, daripada awal hingga akhir. Kena ada, pasti. Kena isi. InsyaAllah negeri ni, amat tahu kata dia, tarbiahkan abna-abna dia ni, anak-anak dia, di atas itu manhaj. Dan tapi kita kena sokong. Ni kita mari banyak kan, negeri itu, negeri ni banyak ni. Kita nak lantikkan diri kita. Kerana kita kena gunanya Al-Quran, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan. Nabi kita Tuhan suruh wajahiduhum. Mujahadah dengan mereka. Berjuang dengan orang ni, orang tak beriman tu, kafirin tu, bihi ay bil Quran. Orang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak ada hurai banyak. Nabi baca qira'ah. Kerana mereka itu faham. Masa kita, kita kena baca qira'ah serta kita hurai. Wallahi demi Allah, Al-Quran ini dia berkesan kepada hati manusia lebih daripada kalam mana-mana. Siapa dia pernah tajribah, pernahnya cuba, pastilah dia itu tahu. Kenapa? Kenapa tidak? Kerana ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan ni cuba Tuhan, cuba kita dengar Tuhan kata. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tuhan waktu ngat Quran, penawar rahmat bagi orang yang beriman. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tuhan tahu waktunya Qur'an, malaikat tak turun Qur'an dalam keadaan awi kita tadi itu jadi kecerakaan. Tidak. Illa malaikat tadhkiratan liman yakhsha. Satu pengingatan. Kenapa kita kena mengingat? Kerana manusia duduk dalam keadaan lalai. Allah Ta'ala lari berapa tepat? Wala takum minal ghafilin. Jangan termasuk dirimu dalam keadaan yang lalai. Kerana masa yang Tuhan beri tempoh tadi itu, ada tempoh dia. Ada masa dia. Tak kira pemuda, pemudi, orang tua, orang pangkat dewasa, semua digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masa. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam pasti kena gunanya Al-Quranil Karim. Yang molek sekali kita boleh istihdar waktu berkira'i daripada ayat mana-mana apabila kita naik atas mimbar ke, duduk di atas meja ni ke, di surau di mana, di masjid, kita boleh waktu baik dengan talaqah, dengan serta-merta. Apa Al-Quran? Kemudian mengaji cara nak tafsir Quran, cara nak istidlal dengan Al-Quran. Semua ulama buat belakang. Alhamdulillah hari ini gerakkan ulama sunnah an-nabawiyah kita seluruh dunia, bukan sekadar dalam negara Asia kita sahaja. Dia buatkan beberapa kitab, buatkan beberapa cara untuk kita boleh memahami akan Al-Quranil Karim. Dengan sebab itu, kita tadi itu kena mujahadah dengan jihad, dengan gapo? Dengan Al-Quranil Karim. Dengan gapo? Bil bayan, dengan keterangan. Hari ini saya nak tambih satu perkara, ada lagi masa sedikit, minta pengurusi tambihlah masa dia tu sampai pukul 7:30 insya-Allah. Ayyuhas sunniyun, wahai orang sunnah dengan cara umumnya, masa kita ni, masa kita duduk ni, dalil depan kita ada dua. Dalil nassin nusus, dalil satu lagi aqlil uqul. Cuma manhaj jalan ni sunniyah kita ada jalan ni, wahyu sebagai imam, al-uqul akal sebagai makmum. Ini manhaj yang kita nak jalan. Maka caranya di dalam Nusantara, terutama kita muwajahah di hadapan kita ramai orang guna akal fikiran dahulu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sistem kita di Nusantara begitulah. Mari Islam tu mari umpama tu. Islam tadi itu siapa di Nusantara kita bawa manhaj mendahului akal di atas nusus. Maka bagaimanakah kita nak berdepan dengan mereka dengan cara huduk, dengan cara tak jadi kepanasan dan sebagainya? Pasti kita kena guna logik akal fikiran. Kalaulah kita baca sekadar nas, tetapi kita tak hurai, winapak dengan akal fikiran, orang Nusantara kita ni golek kitab jaya. Sebablah saya duk dengar juga dan dapat istifadah daripada sahibus samahah Datuk Mufti kita ni, Datuk Zainul apa nama Doktor Asri kita ni, dia banyak gunakan akal fikiran serta dia pakukan dengan nas. Maka berjaya cara ni di tempatan kita. Kalau kita sekadar baca nas, baca qira'ah hadis dengan tidak ada huraian, orang kita tak terima. Memang tak terima. Tapi kalau hurai nampak dengan akal, walaupun tak ada nas, tak ada wahyu, tak ada al-Quran, tak ada hadis, orang terima. Ini adalah tempat kita hari ini gitu. Waqi'iyah, benda berlaku sungguh umpama tu. Berhajat kita kena muraja'ah manhaj dakwah, cara kita nak dakwah, cara kita nak serunya umat manusia kepada kebenaran, itu cara. Maka banyaklah beberapa ulama yang membangkitkan akal kita ni, nak fahamkan, memang wajib kita sebagai orang nak bawa dasar Quran hadis ni, kena ada cara usulul faham, Cara kita nak faham Al-Quran, fahamnya Al-Hadis dan nak turun di dalam Al-Waqi', benda hak, benda hak berlaku sungguh. Amba tak tahulah, kita i'lam Al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin ada terjemah atau tidak, amba tak tahu. Tapi mereka yang boleh menguasai bahasa Arab, masuk tuh kita tu, dia akan menurunkan Al-Quran wa Sunnah pada tempat dia, maqam dia. Boleh kita rujuk kitab-kitab tersebut tadi itu di dalam manhaj kita. Maka ada satu hadis lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibni Hanbal dan Imam An-Nasa'i, dan mensahkan hadis ini oleh Al-Hakim di dalam Mustadrak. Qala alaihi salatu wassalam, wajahidu al-musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Nabi sabda kata, hendaklah kamu wahai umat manusia jahid akan orang-orang yang tidak beriman dengan harta benda, dengan diri kita, dan dengan alsinah, perkataan. Depan kita ada tiga. Boleh kita berikan perkara tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah ni, jihad ni bukan makam gendah-gendah. Ini apa panggil perkara yang tinggi sekali di dalam al-Islam. Hendaklah kita jualkan perkara tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah ila akhiril ayah. Allah taala beli daripada kita. Beli dengan apa? Dengan syurga. Syurga ni bukan harga murah. Syurga ni harga yang tinggi. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat hadis daripada Allah jalla jalaluh, addattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah taala cedek syurga ni benda tak terlintas dalam hati, tak pernah lihat, tak pernah dengar. Tapi dengan sebab kita usaha. Kalau kita tidak usaha, apa kita nak kemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kena kemukakan. Lidah kita ada, kalai kita ada. Cuma belum daripada nak guna lidah, belum daripada kita nak gunanya kalai kita dan harta benda dan sebagainya, al-ilm, ilmu pengetahuan. Wajib ni. Pasti kita kena gi dengan ilmu. Jangan kita pergi dengan emosi, perasaan, semangat dan sebagainya. Lah, itu bukan. Kemudian, sedikit daripada perkara yang kita nak tambih di sini, iaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala daripada hadis Abi Darda. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Nar wa yaumal qiyamah. Barang siapa menolakkan daripada maruah saudara dia, nescaya Allah taala itu selamatkan dia daripada api neraka pada hari akhirat nanti. Hari ini banyak mana mereka yang menuduh, yang mencemarkan akan kebenaran daripada ajaran yang benar. Nampak benar-benar jadi benda tak benar. Nampak benar sungguh jadi tak nampak, jadi benda tak sungguh kata. Dengan sebab apa? Dengan sebab huraian yang gunanya orang-orang yang nak menyelewengkan, yang nak menyelewengkan agama Islam ni, nampak kata benda tadi tak benar. Dalam TV, dalam internet, di dalam tu, dalam ni, Allahu Akbar. Terkadang jatuh agama seorang dengan ia faham tak betul. Terkadang jadi terik berdoa seseorang dengan sebab dia tak betul. Terkadang gitu, terkadang begini. Terkadang ada tak boleh baca kunut. Baca apa kunut? Dalam kunut nazilah. Tolong nak tolong siapa? Tolong Ghazzah. Oh, Ghazzah tak boleh tolong ini dan itu. Allahu Akbar. Kenapa? Faham. Faham salah. Karena kita duduk dalam sanawatun khadda'at yukadzibu fiha as-sadiq wa yusaddiqu fiha al-kadzib wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidh. Hari yang kita duduk, duduk dalam keadaan yang tipu daya. Nampak orang benar jadi tak benar, orang tak benar jadi benar, orang khianat amanah jadi kata orang beramanah. Dan bercakap oleh ar-ruwaibidh. Ar-ruwaibidh ni siapa dia? Rajulun tafih yatakallamu fi umuri ammah, fi umuri ammah. Seorang yang tak reti gapo, tak ada asah pengajian dia dalam masalah Islam, nak kecek Islam. Ini adalah muskilah besar pada zaman yang kita ada. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam wajib kita kena gunanya lidah kita di mana? Orang panggil bayan syafawi. Bayan dengan lidah kita. Di mana? Di atas mimbah. Ruangan khutbah hari ini. Walik ke khutbah hari ini, maaflah dah. Tepatan di mana-mana, tepatnya setengah daripadanya di Nusantara kita. Keadaan dengan hukum syarak, orang yang mari dengan khutbah tak boleh guna gapo. Bukan nak kata tak, bukan semua. Mari dengan khutbah. Khutbah ni wajib kita sebagai orang lelaki yang nak bawakan sekuat-kuatnya diri dan keluarga dia, dia kena dengar. Supaya nak ubahkan keadaan di dalam keluarga dia, suasana hidup kampung dia dan masyarakat dia, proses daripada mulut khatib yang berpengalaman, yang berilmu pengetahuan, kepakaran dan sebagainya, untuk mengisikan ilmu kepada seorang tadi itu, dia guna boleh satu minggu. Tetapi mal asif, tak boleh kapo. Terkadang mari jenera. Terkadang oh tahu dah tutup khatib nak baca gapo tu, tahu dah. Tidak ada perubahan apa-apa. Ini adalah kena tanggungjawab di hadapan Allah. Ayuhal khatib, wahai tok khatib semua, kamu adalah amanah amam Allah. Kamu adalah orang yang beramanah depan Tuhan esok. Fasatus'al, selagi akan dikena tanya. Hukum syarak serka hukum yang berlaku sekarang, khatib tadi itu kena proses mariwi kepada umat masyarakat. Guna apa? Lisan. Kemudian ruangan ad-durus, ngaji mengueh. Kena update sama soalan, kata kena baru sama. Gapa ratik keadaan? Qira'ah kita nak tafsir, kita boleh pakai dalam masyarakat kita macam mana? Hadis kita nak syarah, kita boleh pakai dalam masyarakat kita macam mana? Kita tak mau duk syarah dalam kitab keadaan hadok jadi tak serupa dengan hak dalam hak kita duk ngaji. Inilah umat Islam, rasa kata Islam ni duk diketepikan. Islam tak boleh nak guna. Sekarang Islam tak sesuai ngaji untuk nak pergi ke akhirat, nak pergi pada syurga. Tapi nak pakai dalam hidup lah, tak boleh pakai gapo. Bukan. Al-Islam, Allah Taala kata wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Jadilah apa nikmat hak Tuhan wi masuk bank akhirat, tapi jangan terlupa hidupan dalam dunia. Karena dalam dunia ni kita kena guna, kerana dia adalah satu jemerai, satu jalan kita nak pergi kepada syurga Allah Subhanahu taala, pasti kena guna ad-dunya. Agama Islam agama yang campur dua, ad-dunya wal akhirah, bukan dunia saja akhirat saja. Dak. Agama Islam, jasad dia bercarakan, roh dia bercarakan. Itu dinunal Islam. Kalau gitu ad-durus pesupa, cara mengaji mengurui. Kita klik gi ramah di kalangan kita ni boleh mengajar dan sebagainya, ambil manhaj, ambil jalan ni. Kemudian ada satu lagi al-hiwar. Hiwar ni mana cara tukar pemikiran di antara orang pahagi ni, di antara orang pahagi ni. Hiwar fi din, pada masalah agama. Boleh. Kemocok. Atau apa yang kata tempat kita berdialog. Ataupun apa nama apa yang kata adalah cara kita mari nak semuka di antara orang pahagi ni, orang pahagi ni. Untuk waktu baik natijah. Alhamdulillah kita boleh tengok. Perlis kita ni buat beberapa kali berdialog dengan orang tua orang ni. Tubik natijah yang bagus. Ada sistem orang ni kecek gini, orang ni kecek ni, alasan gini, alasan gini. Masya Allah. Ini kebaikan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ini tepat. Kita pohonlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkekalan akan kebaikan ini ila ayyarisallahu al-ardha wa man 'alayha. Allahumma amin. Dan tepat sebagai kesudahilah kita tak sepanjangkan masa pagi-pagi ini insya-Allah nah. Hendaklah kita tadi itu mendakwahkan manusia ataupun mengajakkan manusia walaupun kita gunanya lidah pada maqam dakwah kita guna dengan cara yang billatihi ahsan. Terkadang kita tak gini. Ini maqamul jihad, ini maqam dakwah. Maqam dakwah lain. Adapun maqamul jihad syadid. Walaupun kita kata jihad bil lisan, tapi bukan semua tu kita guna perkataan kasar. Kita boleh tukarkan keadaan. Kita gunakan perkara-perkara yang manusia tadi itu dia boleh terima. Manhaj kita nak jihad bil lisan tadi itu hendaklah kita qadakan orang yang nak terima daripada kita. Apakah dia ilmu pengetahuan yang dia sekadar mana dia boleh terima daripada kita? Sekadar tu kita bercakap dengan dia. Jangan kita melebih-lebihi. Jangan kita meliarkan manusia daripada kebenaran. Memang adalah tempat yang kita kena bersungguh, tempat yang kita kena syadid, tempat yang kita kena berkejap. Tetapi itu maqam al-istisna'at, tempat-tempat yang jadi masa tertentu sahaja. Bukan kung-kung sama tu, lah bukan lagu tu. Hak penting sekali, akal tadi itu bergerak. Tujuan, perkataan akhir, tujuannya, kita jadi pendakwah nak bagi orang terima. Bukan nak sedak mulut kita. Kalau nak sedak mulut kita, ikut kita nak kata. Kata gapa pun boleh kita kata. Tapi adakah mustami'in, orang yang dengar kita tadi boleh terima daripada kita? Kalau tidak, fasil. Rugi kita, tak najah. Pendakwah, kita jadi pendakwah, dakwah kita tak najihah, tak berjaya. Pasti kita kena sabar. Wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajah. Kena sabar. Dengan mada'u. Allahu Akbar. Inilah perkara yang kita boleh mengingati kepada umat al-Islamiyah di sini. Mudah-mudahan perkara tadi itu Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkatan kepada kita, kurniakan pahaman kepada kita supaya kita boleh ambil akan itu manhaj dipakai di dalam hidupan kita, dalam medan dakwah kita. Mudah-mudahan kita diredai, harap daripada Allah taala supaya Tuhan itu meredai akan diri kita. Terima kasih kepada negeri Perlis kita dan Jabatan Mufti yang sudi jemputkan saya daripada Thailand mari berjumpa dengan ikhwah kita di sini. Kita pohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala memberkati akan daulah Perlis kita ni dan negara Malaysia dengan cara umumnya dan semua apa nama negara-negara Islam kita supaya kita tadi itu dapat kejayaan dengan cara seluruhnya. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaja'alana wa iyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.